الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah Al-Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Kita masih menyebutkan syair tambahan dari potongan syair atau mandumah Subul Sawiyah yang dinukilkan oleh Syekh Zaid bin Ahmad Zaid bin Hadi, dan manduma ini pula disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad rahimahumullahu taala. Berkata Syekh Hafidz bin Ahmad rahimahullahu dalam manduma Subul Sawiyah, alaihimu min lu'lu'i tijani tudhi'ul lu'lu'atil aqwani. Di atas mereka memakai mahkota yang padanya atau yang berasal dari mutiara, yang mutiara itu sinarnya itu mengalahkan mutiara-mutiara yang ada di dunia ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Adapun dalam masalah penyebutan al-lu'lu', ya, mutiara yang didapatkan oleh ahlul jannah, penduduk surga, banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam secara umum. Di antaranya yang mungkin pernah disebutkan, Allah firman ke dalam surat Al-Hajj, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dipakaikan atas mereka gelang-gelang yang berasal dari emas, demikian pula mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Dan mutiara yang ada di dalam jannah disebutkan dalam hadis ada yang bentuknya besar, ya, seperti kemah, ya, yang digunakan untuk berkemah, atau dalam riwayat yang lainnya seperti kubah, ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Qais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lil mu'min fil jannati la khaymah. Sesungguhnya seorang mukmin di dalam surga memiliki tenda. Min lu'lu'atin wahidah mujawwafah, yang berasal dari mutiara satu buah mutiara yang rongga di dalamnya. Tuluha situna milan, tingginya itu 60 mil, ya, 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihim al-mu'minu fala yara ba'duhum ba'da. Maka seorang mukmin di dalam surga, dalam kemah, atau kubah yang berasal dari mutiara itu, mereka memiliki keluarga dari kalangan para wanita surga, apakah Hurul Ain atau para wanita dunia yang dahulu menjadi istrinya. Maka mereka bergiliran mendatangi istri-istrinya, namun saking besarnya ya, kemah yang dia miliki di dalam surga itu, tidak saling melihat satu dengan yang lainnya. Ini salah satu bentuk mutiara yang ada di dalam surga. Demikian pula di antara bentuk mutiara yang ada dalam surga adalah berupa kerikil-kerikil surga, seperti hadis yang telah kita sebutkan riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam ditanya tentang sifat surga, lubnatu zahabin wa lubnatu fiddah, ada bata yang berasal dari emas, ada bata yang berasal dari perak, wa mulatihal misk, ya, campurannya itu, adukannya itu berasal dari minyak kasturi, ya, wa khisbauha al-lu'lu, kerikil-kerikilnya itu dari mutiara, wal yakut, demikian pula permata, wa turabuha az-za'faran, ya, demikian pula tanahnya itu berasal dari za'faran. Man yadkhuluha yan'am wa la yaba'su, seorang yang masuk ke dalam surga itu akan terus merasakan nikmat dan tidak merasakan susah. Wa yakhludu wa la yamutu, ya, akan terus kekal, tidak pernah mati, ya. La tabla thiyabuhu, la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu, tidak akan usang pakaiannya, demikian pula tidak akan menua masa mudanya, tidak akan habis masa mudanya, demikian seterusnya. Namun secara khusus, ya, tentang adanya penyebutan mutiara yang diletakkan dalam mahkota itu mengarah kepada sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, demikian pula al-Imam Ahmad dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis yang diriwayatkan itu dikatakan Rasulullah mengatakan, innar rajula la yataki'u fil jannah 70 sanah qabla an yatahawwala, sesungguhnya seseorang di dalam surga itu dia akan bersandar, duduk bersandar berapa lamanya? 70 sanah, 70 tahun, ya. Qabla an yatahawwala, sebelum dia berpindah dari tempatnya. Tsumma ta'tihi imra'atun fatadribu mankibahu, kemudian datang kepadanya seorang wanita yang menepuk pundaknya. Fayanduru wajhahu fi khadhiha asfa minal mir'at, maka laki-laki dari penduduk surga itu melihat wajahnya itu ada di pipi wanita tersebut, ya, seolah-olah pipinya itu seperti cermin, ya, saking beningnya. Ini gambaran yang disebutkan dalam hadis ini. Wa inna adna lu'lu'atin 'alaiha tudii'u ma bainal masyriq wal maghrib, dan sesungguhnya mutiara yang paling rendah di dalam surga itu bisa menerangi antara timur dengan barat. Fatusallimu 'alaihi, maka wanita itu mengucapkan salam kepada laki-laki penduduk surga tadi. Fayarudus salam wa yas'aluha, maka orang itu membalas salamnya dan bertanya, man anti, siapa kamu? Fatakul, maka wanita itu mengatakan, ana minal mazid, aku termasuk al mazid, tambahan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la yakunu alaiha sab'una thawban atnaha misla Nu'man min Tuba, dan sesungguhnya wanita yang datang kepadanya itu memakai 70 pakaian. Ya, 70 lembar pakaian. Yang paling rendahnya adalah seperti An-Nu'man yang berasal dari Tuba. Apa itu An-Nu'man? Ya. An-Nu'man itu adalah bunga, ya, bunga yang ada di daerah Irak. Ya. Disebutkan oleh Ibn al-Jauzi, ya, tentang Syaqa'ikun Nu'man ini, kisahnya, ya, yaitu seorang raja yang pernah kita ceritakan, ya, An-Nu'man Ibn al-Mundhir. Ya. Suatu ketika An-Nu'man Ibn al-Mundhir ini, ya, raja daerah Hirah. Hirah itu daerah Irak dan sekitarnya. Ya. Keluar, ya, menuju daerah Khazul Azara. Khazul Azara. Apa itu Khazun? Apa Khazun? Hah? Siapa yang tahu? Imran? Khazun tadi disebutkan artinya pipi. Ya. Al-Azara, wanita-wanita yang masih muda, perawan. Daerah itu disebut Khazul Azara. Ya. Kenapa disebutkan demikian? Karena di daerah itu, ya, terdapat banyak bunga-bunga yang indah. Ya. Ada yang disebutkan namanya adalah Qaisum, Al-Khuzami, Az-Za'faran. Demikian pula ada tanaman yang pada masa-masa setelahnya disebut Syaqa'ikun Nu'man. Warna bunganya itu merah. Ya. Kelopak bunganya merah. Demikian pula ada yang disebut Al-Akhwan. Ya. Maka An-Nu'man bin Mundhir ini, ya, melewati tanaman yang berwarna merah tadi. Ya. Maka dia pun kagum. Ya, dia pun kagum. Lalu dia mengatakan, Man nazza'a min hadza syai'an fanzi'u katifahu. Barang siapa yang mencabut sedikit saja dari tanaman ini, dia seorang raja ini, ya, maka cabutlah tangan sampai tulang belikatnya itu. Karena dia senang dengan bunga tadi. Maka dikatakan, Fasumiyat syaqa'iku An-Nu'man. Maka setelah itu bunga itu dinamakan Syaqa'iku An-Nu'man, saudara kandungnya An-Nu'man. Ini yang dimaksudkan, ya. Nah, pakaian yang dikenakan, oleh wanita surga tadi, yang paling rendahnya itu kalau dilihat di dunia itu seperti Syaqa'ikun Nu'man tadi, ya, bunga yang berwarna merah yang diambil dari pohon tuba. Telah kita sebutkan makna tuba, sebuah pohon yang besar yang jauhnya antara ujung dahan sebelahnya kepada sebelah yang lainnya itu 100 tahun perjalanan, ya, dengan berkuda, dengan kuda yang sangat cepat. Fayanfaduha basaruhu hatta yara muha sakihi min wara'i dzalik. Maka pandangan laki-laki surga itu ditajamkan, ya, kepada wanita yang ada di hadapannya sampai-sampai dia bisa melihat, ya, sum-sum tulang betisnya di belakang itu semua. Wa inna 'alaiha minatijan inna adna lu'lu'atin minha latudi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya, ya, lu'lu' mutiara yang ada di mahkotanya itu, ya, sesungguhnya di atas wanita itu dia memakai mahkota, dan yang paling rendah mutiara yang menempel pada mahkota itu benar-benar bisa menerangi antara timur dengan baratnya, ya, antara timur dengan baratnya. Namun hadis tersebut ya, disebutkan oleh para ulama ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah lafaz Imam Ahmad, demikian pula Imam At-Tirmizi, sanadnya itu dihasankan oleh As-Suyuti, demikian pula Al-Haythami. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkannya, disebabkan karena ada dua illah. Yang pertama, ada seorang yang bernama Darraj bin Sam'an Abul Mas ya, Al-Misri. Dinukilkan oleh Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya, menyebutkan sanad dari Al-Imamu Ahmad bin Hanbal ya. Beliau mengatakan Darraj hadithuhu mungkar ya, Darraj hadisnya itu mungkar, hadisnya lemah, menyelisih hadis-hadis yang sahih ya. Demikian pula dalam hadis yang telah kita sebutkan, terdapat seorang perawi yang bernama Abdullah ibnu Lahiyah ya. Abdullah ibnu Lahiyah berkata, Syekh Al-Albani rahimahullah, tentang Abdullah ibnu Lahiyah, inna Lahiyah fihi kalam la yakhfas. Sesungguhnya Abdullah ibnu Lahiyah ya, Ibnu Lahiyah ya, padanya ada pembicaraan yang tidak tersamarkan. Wal ahadis allati nuriduha fi silatil ahadis ad-dha'ifah akthar min an tuqsar. Dan hadis-hadis yang kami datangkan, kami cantumkan dalam silsilah al-hadis ad-dha'ifah itu banyak, tidak terhitung. Biadin anna hadzal kalam fihi laisa ala itlaqi. Namun pembicaraan ini tentunya tidak secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak. Fa inna riwayata al-abadilati thalasah anhu sahihah. Maka sesungguhnya riwayat al-abadilah, tiga orang yang bernama Abdullah, itu sahih. Siapa itu? Tiga orang itu Abdullah ibn al-Mubarak, kemudian Abdullah ibn Wahab, wa Abdullah ibn Yazid al-Mukri. Ya, tiga orang ini. Fa innahum rawu anhu qabla tiraki kutubihi. Karena tiga orang yang bernama Abdullah ini meriwayatkan dari Abdullah ibn Lahiyah sebelum terbakar kitabnya. Sampai beliau mengatakan, "Dha'ufa ibn Lahiyah innama huwa min su'i hifdzihi." Ya. Lemahnya ibn Lahiyah itu karena buruk hafalannya. Namun dia seorang yang menulis, sehingga dia meriwayatkan dari kitabnya. Famisluhu yataqawwa hadithuhu bimaji'ihi min wajhin akhar walau kana misluhu fi dha'fi. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Lahiyah akan dikuatkan oleh hadis yang sama, meskipun tingkat kelemahannya itu sama dengan hadis Abdullah ibn Lahiyah ya. Malam yashtaddu dha'fu, selama lemahnya itu tidak berat ya. Kalau ada hadis penguat yang lainnya. Nah, alhasil Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan riwayat ini. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Dunya dari Abi Umamah Al-Bahili marfu'an ya, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yang menguatkan makna yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang pakaian wanita surga tadi. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu, riwayat Ibn Abi Dunya dari Abu Umamah Al-Bahili, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannah illa talaqa ila tuba." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga melainkan dia akan pergi ke pohon tuba. Fatuftahulahu akmamuhu. Kemudian terbukalah ya, dahan-dahan pohon tuba ya. Fa ya'khudhu min ayyi dzalika syaa. Kemudian dia mengambil dari manapun dia inginkan. In syaa abyad wa in syaa ahmar wa in syaa akhdar wa in syaa ahmar wa in syaa aswad. Ya. Apabila dia menghendaki ya, pakaian yang diambil dari pohon tuba itu berwarna putih. Kalau dia ingin akan berwarna merah. atau hijau atau merah ya, atau putih ya, atau hitam. Mislu syaqaikun Nu'man wa araku wa ahsan, seperti syaqaikun Nu'man, bunga yang kita sebutkan tadi ya, namun lebih halus dan lebih indah. Namun hadis ini juga dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian pula ada riwayat yang lainnya tentang pakaian surga yang diambil dari pohon dalam surga tadi, adalah riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr marfu ya, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam riwayat ini, ja'a arabiyun uluwiyun jari'un ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang badui dari daerah dataran tinggi mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqal, maka dia mengatakan, ya Rasulullah akhbirna anil hijrah ilaika, wahai Rasulullah, beritakan kepada kami tentang hijrah kepadamu. Aina makunta, apakah hijrah itu menuju daerah di mana engkau berada? Auliqau min khasah, ataukah hijrah itu hanya untuk suatu kaum secara khusus? Am ila ardin maklumah, atau kepada daerah tertentu? Am idza mitta inqata'at, atau apabila engkau telah meninggal dunia, hijrah itu akan terputus ya. Maka disebutkan dalam hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam terdiam sejenak, kemudian dia mengatakan, aina sa'il, di mana orang yang bertanya? Maka orang itu mengatakan, ha huwa dha ya Rasulullah, ini dia wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, disebut dalam riwayat ini, al-hijratu an tahjural fawahisha ma zahara minha wa ma batan, yang namanya hijrah itu engkau meninggalkan perbuatan fahishah yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, demikian pula engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat. Tsumma anta muhajir wa in mitta bil hadar, kemudian engkau seorang yang telah berhijrah meskipun engkau meninggal sekarang. Ketika kapan? Engkau bertekad untuk ya, meninggalkan amalan kemaksiatan kemudian melakukan amalan ketaatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Amr ya, mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, ya Rasulullah akhbirna an thiyabi ahli jannah, beritakan kepada kami tentang pakaiannya penduduk surga ya. Hal kuntuh laku am nusyan tunsaju, apakah pakaian penduduk surga itu adalah sesuatu yang diciptakan secara langsung, ataukah sesuatu yang dijahit, ditenun? Fadhahika ba'dul qaum, maka sebagian yang hadir di hadapan Rasulullah SAW tertawa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mimma tadhakun, dengan terhadap apa kalian itu tertawa? Min jahilin yas'alu aliman, apakah kalian mentertawai seseorang yang tidak tahu lalu dia tanya kepada seorang alim? Dan itu bukan sesuatu yang pantas untuk ditertawakan. Enggak tahu ya tanya. Tsumma akaba Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah menepuk pundak orang tersebut. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, aina sa'il, di mana orang yang bertanya? Qal, maka dia mengatakan, huwa dha ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Qala, bal tushaqqaqu anha thamarul jannah thalatha marat, bahkan pakaian surga itu diambil dari sesuatu yang terbelah darinya buah-buahan surga. Maksudnya apa? Dari bunga pohon yang ada di dalam surga, di mana buah-buahan itu muncul darinya. Ya, disebutkan sebanyak 3 kali. Ya, ini tentang asal pakaian surga. Ya, agak melebar dikit tadi. Dan hadis ini disahihkan sanadnya oleh Syekh Ahmad Sakir, namun dilemahkan oleh Syekh Al-Arnaut. Ya, rahimahullah taala. Berikutnya berkata Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami dalam Mandumah Subulus Sawiyah, bilang kita irizkuhum midrari, tidak terputus rezeki mereka, terus menerus datang bagikan hujan, jariyatun tahta humul anhari, mengalir di bawahnya sungai-sungai, fi fananim mamdudatiz zilali, ya, mereka berada di bawah dahan-dahan yang terbentang panjang naungannya, ya, syabahun ma tusmiru bil qalali, yang naungan itu seperti pohon yang berbuahnya sedikit di kehidupan dunia. Pohon apa itu? Pohon sidr. Ta'amuhum min kulli launin fakihu. Makanan mereka dari setiap warna buah-buahan yang pernah mereka lihat. Fiha walahmun ta'irun mimmashtahau. Ya, mereka makan dari buah-buahan, berbagai macam buah-buahan di dalam surga. Demikian pula daging-daging dari berbagai jenis burung unggas dari mereka, dari hal-hal yang mereka inginkan. Syarabuhum fiha minatasnim, minuman mereka di dalam surga itu berasal dari atasnim. Wasal sabil nazar rahimu, demikian pula asal sabil yang diturunkan, disebutkan dalam Al-Quran, yang diturunkan oleh Ar-Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Aswajuhum hurun khisanin ain, ya, hurun khisanin aini, istri-istri mereka itu adalah para bidadari yang indah jelita matanya, ka'annahunna lu'lu'ul maknun, seakan-akan mereka itu bagikan mutiara yang tersimpan, ya. Qad akhdhamu fiha minal wildan, mereka dilayani di dalam surga oleh para pemuda. Ma qasahur rahman fil Qur'an, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang mereka di dalam Al-Quran. Atnahum waladaniya fihimu, ya, yang paling muda di antara mereka dan tidak ada yang paling muda, yakni semuanya umurnya sebaya. Lahu samanuna alfan khadamu, mereka memiliki 80 ya pembantu pelayan di dalam surga. Zaujun min khiratiha al-khisan sab'ina khura talasnitani, ya. Mereka memiliki istri-istri yang cantik jelita, yang indah, jumlahnya ada 72 bidadari, ya. Dan makna bait-bait syair ini bisa antum dapatkan kemiripannya pada surat Al-Waqi'ah, ya, dalam surat Al-Waqi'ah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-10, was-sabiqun as-sabiqun, ya, siapa as-sabiqun? Orang-orang yang berlomba-lomba di kehidupan dunia untuk melakukan amalan kebaikan, ya. Ya. Maka orang yang berlomba-lomba melakukan amalan kebaikan di dunia, mereka juga di kehidupan akhirat akan berlomba-lomba masuk ke dalam surga. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah al-muqarrabun, ya, fi jannatin na'im, yang berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, satu kelompok besar, ya, berasal dari golongan orang-orang terdahulu dan sedikit dari golongan orang-orang yang terakhir. Khilaf para ulama tentang makna ayat ini, sebagian ahli tafsir menyebutkan, ya, sallatum minal awwalin itu dari kalangan umat-umat terdahulu, ya. Waqalilum minal akhirin itu dari kalangan umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ada pula yang menyebutkan, ya, bahwasanya keduanya itu berasal dari umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dan dikuatkan oleh beliau dan disebutkan dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sidi rahimahullah taala tentang makna sulatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Satu kelompok besar dari orang-orang terdahulu dari kalangan umat ini, demikian pula sedikit dari golongan orang-orang yang terakhir. Ini yang masuk dalam golongan al-muqarrabun. Ya, al-muqarrabun. Maka kata Syekh, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa haula'il madhkurun sallatu minal awalin ay jama'atun katsirun minal mutaqaddimin min hadhihi al-ummah wa ghairihim, yaitu sekelompok besar dari kalangan orang-orang terdahulu dari kalangan umat ini demikian muslahnya. Wa hadza yadullu ala fadli sadri hadhihi al-ummah fil jumlah ala mutaakhiriha, maka ini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang terdahulu dari kalangan umat ini dibandingkan dengan orang terakhirnya. Liqaunil muqarrabin min au minal awwalin aktsar minal mutaakhirin, disebabkan karena golongan al-muqarrabun dari kalangan orang-orang terdahulu itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang datang belakangan. Wal muqarrabun hum khawasul khalqi, ya. Adapun al-muqarrabun adalah makhluk khususnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat ini, ala sururi maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang dihiasi, yakni dengan emas, perak, mutiara, permata, ya. Demikian pula perhiasan-perhiasan yang lainnya yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atas dipan-dipan itu saling berhadapan-hadapan, ya. Saling berhadapan antara satu dengan yang lainnya, dengan saudaranya yang ada di dalam surga, disebabkan karena bersihnya hati mereka, ya. Karena bagusnya ada mereka, ya. Yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun, ya. Berkeliling di antara mereka para pemuda yang dikekalkan, ya. Bi aqwabi wa abarik wa ka'si min ma'in, yang membawa gelas-gelas, demikian pula abarik, teko, ya. Demikian pula bejana, ya. Yang berasal dari yang berisi minuman al-ma'in, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, min khamrin ladzid al-mashrub. Ya. Ladzidil musyarrab la afata fiha. Dari khamar yang lezat diminum tidak ada madarat yang ditimbulkan oleh khamar yang ada di dalam surga. La yusaddauna anha wa la yumsibun, tidak menyebabkan kepala itu sakit, tidak pula memutuskan akal, menghilangkan akal. Walhasil di dalam surga itu terdapat berbagai macam kenikmatan yang disebutkan ada di kehidupan dunia ini, ya. Namun, ya, itu jenisnya saja. Namun tidak ada sesuatu di dalam surga itu sesuatu yang mendatangkan madarat sebagaimana segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, seperti dalam masalah minuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Disebutkan, ya, min khamril ladzati lisyaribin, ya, lezat untuk diminum dihilangkan dari sesuatu yang padanya ada madarat, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqihati mimma yatakhayyarun, dari buah-buahan yang mereka pilih untuk dimakan, walahmi tayrin mimma yashtahun, demikian pula daging-daging dari jenis-jenis burung unggas, dari mereka apa yang mereka inginkan, wa khurun 'ain, demikian pula bidadari, amsalil lu'lu'il maknun, yang mereka itu seperti mutiara yang tersimpan, jaza'an bima kanu ya'malun, itu semua sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan. Maka sebagaimana mereka berbuat kebaikan dengan amalan-amalan soleh di kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berbuat ihsan untuk mereka di kehidupan akhirah, di dalam jannah, ya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima, tidak terdengar di dalam surga ucapan yang sia-sia, demikian pula ucapan yang menimbulkan dosa atas orang yang mengucapkannya, illa kilang salama salama, kecuali ucapan salam-salam, yakni ucapan yang baik ya, dalam setiap pembicaraan mereka. Washabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim maqdud. Demikian pula ashabul yamin, alangkah besar urusan mereka ashabul yamin. Mereka fi sidrim maqdud, ini yang kita sebutkan tadi ya. Yang serupa naungan di dalam surga itu seperti pohon yang memiliki buah kecil di kehidupan dunia, yaitu pohon sidr. Sebutkan dalam ayat fi sidrim maqdud. Mereka berada di naungan pohon sidr, pohon bidara yang telah terpotong duri-durinya. Ya. Wa talqim mamdud. Demikian pula di sana ada pisang yang bersusun-susun. Wa dhillim mamdud. Naungan yang terbentang luas. Lagi sebut, kita sebutkan maknanya adalah pohon tuba di antaranya. Wa ma'in maskub. Demikian pula air yang terus melimpah. Wa fakihatin katsirah. Demikian pula buah-buahan yang banyak. La maktu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah terputus ya, dan tidak pula tercegah orang untuk mendapatkannya. Yakni buah-buahan yang ada di dalam surga itu tidak seperti buah-buahan yang ada di dunia, di mana kalau buah di dunia itu ada musimnya, terkadang akan berhenti pada suatu masa yang seorang ketika menginginkannya itu sulit untuk mendapatkannya. Namun tidak di dalam surga, setiap saat, setiap waktu ada. Bagaimanapun keadaannya mereka, mudah untuk dipetik, didapatkan. Wa furushim marfu'ah. Demikian pula furush. Ya. Pada tafsir yang telah kita sebutkan, maknanya adalah tempat tidur yang tinggi, yang tebal. Mana yang lainnya adalah para wanita surga. Ya. Inna angsya'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami benar-benar menciptakan mereka dengan sempurna, tidak seperti penciptaan wanita yang ada di dunia. Ya. Penciptaan yang sempurna tidak ada fana, ya. Akan habis, hilang, menua dan sebagainya. Ya. Faja'alnahunna abkaro. Kami jadikan mereka dalam keadaan senantiasa perawan. Ya. Uruban atroba. Ya. Makna urub adalah segala sesuatu yang ada pada wanita surga itu menyenangkan. Apakah dari sisi akhlaknya, ucapannya, berbicaranya, ketika dia berjalan, tingkah lakunya. Demikian pula dalam masalah fisiknya. Segala sesuatu yang ada pada wanita surga itu menyenangkan suaminya. Ya. Adapun atroba adalah umurnya sebaya. Yani berumur 33 tahun ya. Li ashabil yamin sulatu minal awwalin wa sulatu minal akhirin. Itu semua akan diberikan kepada ashabul yamin. Yang ashabul yamin ini ada jamaah besar dari kalangan orang-orang terdahulu, demikian pula kelompok besar dari kalangan orang-orang yang terakhir datang belakangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan malam ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.